tapi iku tabe tabe tabiin lho iku lho mula lah awak dhewe niku kira-kira terus jenenge apa wal jamaah kelas piro nek murid nabi mawon disebut sahabat murid sahabat disebut tabiin pengikut murid tabiin disebut pengikutnya pengikut tabiin tabiin muridnya pengikutnya pengikut disebut pengikut lah awak dhewe jenenge napa murid Kiai Haidar lumikit Kiai Haidar Kiai Haidar murid Mbah Ali Maksum Rabia Mbah Ali Maksum murid Mbah Maksum Mbah Maksum murid Mbah Hasyim Asy'ari Mbah Hasyim Asy'ari murid Mbah Asy'ari Mbah Asy'ari murid Mbah Khairon utawa Mbah Gareng Mbah Khairon murid Mbah Abdul Halim Mbah Abdul Halim murid Mbah Abdul Wahid Mbah Abdul Wahid murid Mbah Sufyan Tuban Mbah Sufyan murid Mbah Jabar Mbah Jabar murid Mbah Abdul Rahman murid Pangeran Sambu murid Mbah Abdul Rahman murid Mbah Pangeran Benowo Mbah Benowo murid Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng Mbah Cokrojoyo muridipun Sunan Kali Joko Sunan Kali Joko murid Jeng Sunan Bonang murid Jeng Sunan Ngampel murid Mbah Ibrahim Asmoro Kondi muridipun Syekh Jumadil Kub Kubro muridipun Sayyid Muhammad muridipun Sayyid Ahmad Jalaluddin muridipun Sayyid Abdul Malik muridipun Sayyid Alawi Amil Faqih muridipun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat muridipun Sayyid Ali Khaliq Qasam muridipun Sayyid Alwi muridipun Sayyid Muhammad muridipun Sayyid Alwi muridipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir muridipun Sayyid Isa An-Naqib muridipun Sayyid Ubaidillah muridipun Sayyid Muhammad muridipun Sayyid Ali Uraidi muridipun Sayyid Musa Kadim muridipun Sayyid Ja'far Shodiq muridipun Sayyid Muhammad Baqir muridipun Sayyid Ali Zainal Abidin muridipun Sayyidina Hasan Husain muridipun Sayyidina Ali lan iki sing lagi murid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lha sampean jenenge apa ya tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i mula beto gayane mula ahli sunnah wal jamaah niku gayane beto-beto ya carane ngulang ya ora apa padha Kanjeng Nabi ngulang sahabat ora ditulis ke Quran wong sahabat apal Quran wong talaki diulang bendino tur Quran turune berangsur angsur tapi begitu sahabat ditinggal Nabi sahabat ngulangi sore sing wis rada bodho mula ditulis no Quran begitu sahabat seto Qurane sahabat kepinteran longkek-longkek kaya cacing ora iso diwaca karo tabeta biin mula akhirnya Quran diparingi titik-titik karo Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 55 Hijriah nun titik duwur tak lurus sak telu sebar maning ngisore ora iso diwaca akhirnya diparingi harokat fathah kasroh dhamma syadda fathaten kasroten dhamma ten sing maringi namine Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farohi di tahun 150 disebar maning Quran sing maca tambah jembar nek sing maca wong Andalusia wadduha metune wadduhe nek sing maca wong Turki mustaqim mustaqin nek sing maca wong Padang lakanutik lakanui nek maca wong Sunda alladzina dali alladzina nek wong Jawa alhamdu alkamdu wong duwene hono coroko ya kayu ya koyum ya kayu ku ya ka yumu rabbil alamin radhi huruf ain duwene ngo monggo padha ngomu lo metune rabbil nga lamin radhi huruf dot duwene lo mulo ramadan metune romelan wong Bali sirotol boten iso metune sirotol ladina nam talim wairil makdubi alaihim maladalin dene wong Bali wong Bugis alaihim alaihing mulo Abdurrahman berdua mang wong-wong Bugis niku benang mawon bangang ngoten perbedaan-perbedaan itulah maka harus ada ilmu baru sing namanya ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran sing nulis Abu Ubay Qasim bin Salam lah nek tekatene sampean terus ngulang piye sing ngerti ya ulama mula ulama selalu mengatakan ayo aja hati-hati cok nglumpat kadon telu kok kowe konslet lha niku mula kadang di sini kita datang suka heran mari kita langsung nyutuk mesti konslet contoh paling gampang sampean iki lho ora padha sahabat niku muridé Nabi sebab sahabat muridé Nabi nek zikir ngeten niki wis muni rasa diulang ya Allah metune ya Allah tapi sampean wong neng kene diulang ya Allah metune ya Allah mula kiai-kiai sepuh nek zikir muni la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah supaya sampean krungu niroake lha terus kiai madakno karo sahabat mek meneng ngene to apa-apa, nah sampean apa ya iso nirokke wong ra krungu apa? Apa tuku tasbih maca napa Mbah Mboh ra weruh. Lha niki gampang niku lho, wal jamaahe pita. Terus la la ilallah la la ilallah la la ilallah la la ilallah. Kuwe dek-dek kono sing protes, sahabat iki nek zikir meneng. Lha ya sahabat muridé Nabi, menengine atine nang Gusti Allah. Lah nek wong campur sari menengin ya turu kok. Lho, beda, Kang. Niki lho urusan wal jamaah kaya gini. Nggih. Poso, nek muridé Kanjeng Nabi ya wis ngoten niku poso, wong alim-alim poso. Tapi nek wong kene terus poso ya sepi ya ngono tok. Mula nek ngriki carane ulama ben poso ketok regeng terus kabeh rumangsa pengen poso dan kedatangannya selalu dirindukan, mula nek poso kancanane kolek. Kancane mercon, dardor-dardor oh wis poso. Kita mula poso niku mercon niku hiburane santri. Mula kula nek salat isya terus ana sing mercone dor alhamdulillah. Wong kula iso ndelok santriku wis kusuk apa durung ngono meneh. Nggih mercon. Lha mula kula niku paling gething nek riyo apa poso-poso ana operasi mercon bareng kula ora seneng ngono. Wong niku hiburan santri kok dadi operasi barang. Wong ora bakal diunggahno dadi bom ya ora wong ora ngerti carane lho. Lha niku poso, terus engko tengah wengi ana sing tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk sahur sahur sahur sahur teng Wonosobo dus wedus tangi dus. Kok njero omah le jawab e, ya pi sapi wis tangi ngene iki ya. Terus bareng ngoten niku Ramadan dadi regeng wong mudik, nggih motor siji tumpake wong 5. Nggih. Terus margono halal bi halal ya, begitu halal bi halal ya enak. Sebab nopo ya ana wong nandur pelem, ana nandur gedang kadang dibalangi anake tanggane nggih. Ha niku nek riyo kudu ngapura-ngapura nan lan teng arep boten nandur napa-napa, mulo plencing nang kebun binatang ya ora apa-apa. Niku yang sederhana sebenarnya. Ojo kok terus kita gitu kepengen saking rindunya sama Rasul sampai lali. Niku lho persis kaya wong delok bal-balan sak niki niku. Rumangsa kangen pengen ro bal-balan tur duwe tiket. Akhire begitu mlebu pintu gerbang royokan aku sing paling dhisik. Akhire ra sida delok bal-balan, mati kecepit ning ngarep. Lha kan ya padha rebutan mlebu swarga malah perang kaya ISIS kaya ngoten niku lho niki. Akhire mati kabeh ora sida mlebu swarga wong al-qatil wal maqtul fin. Benar lho niki mulai NU santri ya kena es kena ya nama ya haji ini santri kalau haji ini muridnya Nabi yuk gak podo mas muridnya Nabi naik haji langsung melebu Ka'bah wong pinter. Nah wong meriki ngantri ini 16 tahun sebab ngantri ini kesuwen mula nulik apa nemplek no gambar Masjidil Haram Masjid Nabawi engkau naik wis kedaftar terus latihan itu meriki bangun Ka'bah pal palsu tengah alun-alun Wonosobo kok kerdus, kok triplek, labbaik Allahumma kajan kok untung rati bedil karo malaikat wong biyen abroha gawe Ka'bah palsu wae dibedil kok iki kok ora lho niku tapi kok ora ana wong ngelok-ngelok bid'ah anu Ka'bah palsu ora ana sing ngunekke bid'ah begitu tak teliti ora dilokno wong duwe KBI ya. Iki tenge terus mungkin sing lunga haji diterno karo wong sak kampung teng asrama ha haji terno mereka sing lunga haji terno ning asrama haji sing ngeterno ning pundi menggo kebun binatang wis biasa ngono ni wong mriki. Lha kok dhewe cetut-cetut mulu kalau kita ndak hati-hati kalimat ini sangat berbahaya buat kita kaum muslim muslim apa nes muni kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah ora ngerti sampean urung tahu urung ngerti akibatnya bahwa itu sudah pernah ada sejarah besar kekacauan terjadi di situ. Mula ulama ra konslet wong melu fikih, melu tasawuf, melu anu. Enak ngoten lho. Lho saiki wong ayo harus bersihkan. Apa lali saiki mundur sik titik ngoten kene cara kiai mundur ya. Quran iki wis cetha latal bisul haqqo bil batil. latal bisul haqqo bil batil wakul ja'al haqqo wazaqol batil innal batil lakana zahuqa wis dinyelikake alhalalu bayinun walharamu bayinun wis cedok kabeh kok. Apa Imam Syafi'i waktu nulis hujah iki lali Quran kok sampai wani gawe hujah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ad-daruratu tubihul makhdurat al-masyaqqatu tajlibu taizir. Apa waktu Imam Syafi'i nulis iki lali karo karo latal bisul haqqo bil batil mundur titik ngene Quran iki wis cetha nggih wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ubudullah ubudu quwata innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wis muline cetha. Apa Ibnu Athaillah As-Sakandari nulis kitab hikam iki lali kok sampai nulis min alamatil i'timadi alal amal nuksanur raja'i inda wujudi jalal wa lali. Lha kadang nek wonten dipikir mundur titik ngono ntroto kafir syirik enake lali ngoten lho. Kulo jarane Gus Dur kafir dhewe dak dikateke. Terusane piye? Lali aku. Iki lagi kula masyaallah beda. Jeng Nabi di kalangan kita ketika kalangan sahabat siji niku muridé Nabi nek teng mriku ya wis biasa wong muridé Nabi nggih. Muridé Nabi niku ya ngoten nika, salat ya wis langsung wong Arab Arab niku panas, jam sedoso pun panas nika. Jadi sekitar jam setengah rolas niku pun teng omah kabeh diundang salat dhuwur wis ning jero masjid. Lah teng mriki jam setengah rolas lagi enak-enak ning pasar, enak-enak ning sawah, mulo sholat duhur nek cara mriki diundang setengah lo loro ora apa-apa. Kiai mbiyen ngundang sholat asar setengah lima biasa wong as-sholatu ala waktiha kok wong sholat iki sak dhuwure wektu sholat niki ala kabeh alal mimbar kono yo ala kene yo ala niki wetengen geser titik niku fauqa nek tengah tit atrof. Mulo sholat duhur setengah rolas tekan setengah telu sampean usoli fardhu dhuhri arba rakaatin lagi sak rokaat deng asar ora apa-apa sing penting dasi ning jero salat dhuwur. Entah mang tak kok kiai kaitan iki tak ada di sampe. Ngono cari aku gawe-gawe. Wong fikih ngono kuwi. Lah sak niki nyeroto. Ayo salat dhuwur setengah rolas ala waktu ya. Akhire liyane ora makmum salat dhewe-dhewe ya diimami setan akhire. Ngene iki pian dinteni setengah loro lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi salat subuh ya ora galak-galak kiai mbiyen. Assalamu khairum minan naum. Niku adzan Arab. Nek adzan mriki ya assalamu khairum minan naum. Salate cekak turune sing dawa terus mriki. Nah salat. Engko santrine teko siji loro jerung mlebu kabeh ya. Rabbana ya Rabbana. Ngene. Lena mawon iki mboten nentu kok terus ganggu wong salat yo ora. Wong iki nyelo kok. Lah wis atine wis dadi kupinge wis dadi ana wong pujian biasa mawon malah seneng. Rabbana zalamna anfusana. Kare dikoleki makmum ku endi? Lebu-lebu ya. Ora teko-teko baru rada keras atine rada nesu ya wis pegel wis ket mau gringgingen. Ya tombo ati. Pegel ya nambah niatine dhewe ta iki wong pegel. Isih rung teko-teko baru kiai ini keras diuruki anjang-anjang diluruhi geng-geng-geng-geng ini jeran tal. Indahnya nih lo ya Allah tumbuh betul kesadaran Islam yang seperti ini. Kadang nih nih suka yang ngerti nih gini pak orang Nabi ini dipatung no ya Rauleh gitu digambar orang oleh nang awak dhewe dikongkon seneng carane piye ya wis diake-ake le nyebut ngoten niku mawon wong digambar ora oleh dipatung ora oleh disebut anggere esuk sore awan bengi disebut-sebut nek disebut-sebut iku suwe-suwe lak seneng Nah, nyebut Nabi ya sak carane dhewe wong umate Nabi macam-macam. Ana sing nyebut Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Mulud. Nah, ya ini itu wong desa niku. Berarti tak campur sari iki ya termasuk desa niki. Ini santri ngeten iki ulangane gampang. Wassalamun samirun. Lakini atan jantat santri nom ini gayanya santri tua ya siji Allah ya lawi halam halaika ya rasul salam napasnya wis cekak ya rasul. Nah terus ada yang apik model kaya Habib Syekh ini kok apik orang Arab ya yang wana sopo ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana Nabi Muhammad dalikal fadlu minallah au au kok kok kok ya hanana apik. Nah orang campur sari ra ngerti ku muni apa to karepe yo artine apa yo radong wong campur sari tapi saking senenge teko ning alun-alun ora muni wong muni yo ora iso akhire teko nggawa gendera ya no no no no no sak muni-muni niki ta nggih mboten sing ora kuman gendera yo nganggo jempol ya no no. Indahnya umat Rasulullah salah gitu. Ibu-ibu sing senengane dangdutan ya carane dangdutan ya Rasulullah salamun alaik dedeng dedeng bisa sampean ya Rabi'ah lo Haidar sakit nih al-fatayaji ya ulal ju ya uhailal jud diwal karami duhai senangnya pengantin baru neneng ini hanya ada di Indonesia pelajaran ahli sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama ala kiai itu ribet ya si senengane India ya gaya India ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya ya sakit adfata ya jirata alami ya uailal nagnu jiranum bidal arami karamil ikhza tumhil mantu halu tumhihu India itu karena ini sebenarnya tidak kerasa si senengnya Jawa ya Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam ya ya Habib salam alaika salawatullah ayo praunis nengah biar nika sing tapi sing putus cinta yang digaya dhewe lagi remuk atine ya Nabi salam alaika langsung nyantal ya Habib salam ya Habib salam salawatullah ya narep cerita karo sapa betapa indahnya dinamis ya Islam Indonesia lha ngono sing alo-alo kiai-kiai senengane dangdutan gawe-gawe ya ora kiai nek seneng gawe-gawe nek ora cocok ya ora kok buktine wayang ora tau dirubah mbek kiai wayang iki Jawa ya Jawa wong nek digawe bahasa Indonesia ya elek om bumi gonjang kancing langit kelap-kelap Om bumi berguncang-guncang, langit berkedip-kedip. Ini ora dadi. Lho kita Indonesia Raya ini Jawa tok. Apa Indonesia tok? Jawa ya elek. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Coba nek basa Jawa. Indonesia lemah banyu ninyong. Ora bakal rusak. Lho ya ora bakal disali ini azan misale azan ya. Kaya ngoten niku ya wis ngoten niku azan. Nggih. Ayy alam sholat. Niku azan salini dangdut rusak. Ayy alam sholat. Ayya ala sholat ini rusak kok ini belum kaya orang rupa-rupa orang-orang ini kecilan ini betul mula kadang uang ini gak hati-hati. Mari kita langsung mengambil dari Allah, mengambil dari Rasul, langsung Quran, langsung hadis. Kenapa hasilnya konslet? Karena rangu Quran awak gak ngukur awak gak ikut ahli sunnah wal jamaah ngono ta ya. Lah mula waduh ini kelas teng mriki, kelas ya ning ngene iki. Mula aja ribut sampean. Lah ini lho maknane kenapa kita mesti gawe mauludan nek gak diono ulun. Coba apa kula iso cerita kaya ngeten niku nek radi anakno mulutan. Apa kula ning pinggir pasar terus ngomong terus sampean ngrungokno ya ora mungkin. Tapi dengan seperti ini kita bisa saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabar kewajibane wong Islam lho niku lho. Napa male kok wis muni ana sapa kita harus sering menasihati wong ana sapa niki. Ana sapa niku kudu sering dinasihati soalnya mriki niki mbiyen omah setan. Lha omah demit iki ana sapa niki tak kandhani. Ya omah setan iki ana sapa niki kok. Yang paling menolak Islam, yang paling anti karo Islam itu ya wong wono apa sing badhok 1500 kiai niku ya wong wono sapa kiai disatene ya wong wono sapa niki nggih ora ngandel piye sampe sekek sakniki pengenane niku makame sebagian teng Kasiran piko tu dipunenten niku gede-gede niku niku tangan kan wong wono sapa wong sapa kan doyan menungso lho mbiyen doyan tapi gara-gara terjadi kekeliruan terus doyan. Jawa niki mbiyane ana sapa niki hindune Brahma, Hindu Dharma niku. Cuman lakone apik ning matine angel, soalnya Hindu Brahma niku mensyaratkan mati niku muksa. Muksa niku lunga saka raga sak sukmane niku balik nang alam kelanggengan. Nah supaya iso muksa nglakoni telung perkara, Upanishad, kabumian, upawa. Bahasa Upanishad niku menghilangkan jati diri. Nggih, menghilangkan jati diri. Jadi Upanishad niku piye jati dirinya niku ilang bar tadi DPR misalnya ben tidak ada jati dirinya berupa tadi bakul dawet ngoten niku. Lah niku namine Upanishad. Niku. Lah nek niku pun hasil nglakoni kabumian. Kabumian niku nglakoni urip kaya wateke bumi, semakin dihinakan semakin subur. Lah engko nek pun ngoten niku hasil nglakoni upawasa. Upawasan niku pun mandek ora mangan ra ngombe ra temuk bojo mangke awake mimpes cilik-cilik lap ilang. Lah tapi kata sing gagal wis mimpes cilik-cilik ngono eling weduse eling bojone akhire macet ajeng gedhe mboten iso ajeng ilang mboten iso dadi jenglot utawa Bathara Karang. Mula nek sampean petuk jenglot utawa Bathara Karang aja dituku larang niku produk gagal muksa. Akhirnya kegagalan-kegagalan niku menyebabkan wong Wonosobo kapok. Akhirnya pun mboten niat moksa golek ilmu sing luwe enteng namine ilmu ngrogo. Sukma ngrogo sukma diajarkan oleh ajaran Kali, Kali ajaran Durga, Durga ajaran Siwa supaya iso moksa nglakoni pancamakara Bhairawa Tantra. Lah pancamakara niku mboten nahan hawa nafsu ning ngumbar hawa nafsu lanang wedok muter udo kabeh ngedep arak, ngedep tumpeng, ngedep ingkung menungso. Terus ngeroko sukma supaya syahwat ngisori udel niki anteng diwareki ngangge hubungan seks bebas sisane teng gunung Kemukus waya